balik nang lajuli. Mlaku-mlaku waya sore, ana wong wedok mlayu abang klambine. Diuber wong jare ngotel tempe bareng tak cekel dadak bojoku dhewe. Waduh tuh tuh, aku cek isine. Terus bojoku tak gawa nang gedokan, atiku mangkel gak slentikno jaran. Kari sabang dino yo lari pagi tandes kupang terus nang gunung cari mandek no jalan si Ponegoro aku nginep sewengi tepat tuh sores toko luar negeri aku ngomong good morning my name is Chartili follow me because I have a lot of money you know this pabrik kulit silong sedumi yo tak pikir dolor iku tores teko engge aku takon what you name me cewek ing guyang-guyu barek pringas-pringis tak gak ngomong jenenge tul kiem ponakane wagrake terus aku cak rumangsa kancinan gak apa-apa cewek iroso lumayan aku kae cedilu ya omong-omongan dadak cewek mlayu katut arek tambah jagaran aku bengong terus dadi penasaran jam telu bengi ana cewek klambine abang wong bujangan pacar dadak bakul janganan bareng tak kudo aku cicap yuk keranjang tak pikir-pikir kelaku aku yuk gak tebak wong wis tuwe tingkahku kok tambah rusak aku terus eling jange nglumpukno janak kurang rong dino aku kasih nyunatno bapak wana balik nang arep mana aja lah iya dasar awak pancen iya cek apa sih iya kota pandir tepak malam ya dino semua wake timbang turu sore sore dengke cewek ngide ijem tak pikir keturun man. Waktu iku jempene tepak klesetan kaide angkate iyo kayal kayal mbak mbek mancal mancal aku ditombol jepabla nyandak-nyandak lek iki boy wong sing duwe dadake kok tolong-tolong ake wong metu kabeh ya nggawa pentung aku wedi atiku bingung kecegur egos keglondongan Tem. cek peteng watu iku gak ketok uang. Aku wedi ndrosopno wite lompong suwe-suwe aku katuron dikrikiti tekuston. Kira-kira jam siji bengi aku ngadep rasa kuwe sepi kata ono senonani aku mlayu nubruk bangatemi huyu sepapet ngerti cari kapo aku gak mari-mari dijak mlebu oma tampu dipateni wong sing supaya gak ngerti terus aku yo ditakoni tak critani aku dituturi jalukku apa aku ditari tak warah ngelak dadak aku ditutoni yo painten ketiban kencelo namung semanten iku nganku aku geling nek nah, aku ning negara kene iki nduwe jabatan kok malah mbaleni barang lawas iki tapi kenang-kenangane kudu dibaleni suatu saat wah. Suatu samit moro Tuhan isa pari suatu saat awak iki ya kudu ngiling-iling barang sing wis aku iki nduwe bojo cek ayu ni kemanten anyar oleh rong wulan duwe buruh arek teko pagi saji Endro iki tanda aneh. Wong dadi bujange pati kok telung dina rupane abane nduk watu sing gumbul paikun. Endro, Gusti ingkang minulya. Aku ki patih bener yang diundang Gusti. Inggih parih patih parih. Gusti patih kuping apa slebor? Eleh Gusti. Ki apa kabare Wak Sureng? Kula bingung Gusti. Apa bingung? Nek kene iki lek kurang mangan mangano. Nggih. Cukup ning kotakan. Asal nriman Gusti. Wis kedungan nggih. Sampun potong meni. Kula biasane niku lek basa Gusti metu kaitan niku gending julajuli. Heeh. Niki drobah pangkur lambai. Dudu pangkur lambai lho. Napa? Kok iso lomba kuwi dibasan kok lambai. Wong awakmu ya sering tandaan ya ngerti lek pangkur lomba. Niku lek dibasakaken lomba dadi lamba. Oh, lek basa Inggris e rangkep. Kula ngeling Gusti, eling apa le? Eling jamane kula seneng taipan biyen. Nek dina ya mboyangan. Nggih. Sabar ya, bare. Prei. Ah, wong rupamu kanyen ya ngono. Wis aku kuwatir, mangane tak cakup tak dolan nek kepatiane aja sampe kembaleni sing kaya ngono. Nggih. Kula sakumpun wonten kepadian iki mencakup pendamelan macam-macam Gusti. Kaya to nyapu-nyapu, kaya to pertamanan, kaya to nyusoni kerek. Ora ngerti lah kowe iki herder. Wong kok nyusoni oh anu, ngrumat iki. Ngrumat. Iku dolan wae. Nggih, kerek iki mare pekoro. Nek padhe kula dol diposeni kali Mustofa. Wis gampang tak runding Mustofa. Iya. Iki ngene kabare wis nyepake para panganan-panganan. Sampun, panganan sudah sampun telas, Gus. Loh. Lah kula ala uman iki. Ora telas ora uman. Kangge ingkang wonten wingking sampun telas, ingkang kangge panjenenganipun patih. Wah, kangge sampun siap. Kang kakehan ingkang. Dipun. Ayo ingkang wis disiapno. Lah Gusti Putri patih. Oh, Gusti Putri patih menika tesih adus. Loh, adus to. Kula wae nginceng. Piye nginceng rene le? Aduh. Pate kok pencilaan. Wong Gusti pate wedok kok. Maksud kula kersane mboten bedo. Aku dhewe gak kok berngijeng. Gusti Putri. Putri Gusti. Aja diwalak-walik. menika. Ngono kuwi. Dipun timbali kalih Gusti Patih. Wingi di sak jare gak patek isa saiki ngomongi akeh. Menit. Kok meniki dhe pun Gusti Putri? Menika. Dungaran kok prei. Nggih. Biasae caipongan. Nggih. Nono, pemborong kupang jaya. Dipun kangen leren kali safari. Gak, tapi wong kesenengane wong ku dhewe-dhewe. Pokoke ngerti kewajiban. Nggih. Diajeng. Wonten menapa, Kang Mas? Piye oleh menapa kasur? Sampun dalem tisik, Kang Mas. Lawi apa iki? Ditakokken kok moro kasur, Gusti. Wong panjenengan badhe mepe. Ini itu tuh kasur antuk kasur anyar. Orang, Bro. Sampai kasur lanang. Kasur iki anyar. Nggih, tapi wingi ku kepancal. Terus suwe. Nggih, kucing. Pancal kucing. Nggih, Gusti. Kene teman-teman, Bro. Kok dadi tukang gender. Ya. Iki aku kok nyimpen ora enak. Panen apa to, Kang Mas? Apa to rekaman iki digagalake? Lah Hendra yo dadi buruh yo ora tau ngekek pandangan pendapat. Wis budal-budal tok ae. Kula sampun paring dawuh dhateng panjenengan. Oh, kliru. Aja paring, ngaturi. Ngaturi. Kuwi sekolah. Wis bile lepat anggen kula matur kula nyuwun sih agung pangapun. Awakmu koyo kidungan remo. Pringat-pringit dodonan tumu sak genteng-genteng. Iku pari Andre. Ha nggih. Sopo kae? Lho. Kembrotok kado. Gak kali berantas kok gak kembrotok. Melaku biasa. Nuwun sewu, Gusti. Wah, tumenggung. Nggih. Ngono pari gawe apa kok nganti nang kepatian? Lah, menika ingang menika sinten? Oh, buruh. Ter menika. Bro to. Bro. Bro. Bro lek sing gak mbayar nduk kene. Oh, berang. Buruh, pembantu. Pembantu. Kenal ke? Nggih. Kula pembantu. Panjenengan sinten? Indra Winolokipo. Endro Winolokepo. Nggih. Kula safari. Digoleki jowo. Awakmu digoleki Jakarta. Eling ya. Gunaroso. Maksudine nopo? Safari Temenggung Gunaroso. Gunaroso niki maksude nopo? Gunung niku digunakno. Rasa niku enak. Dadi nek digunakno ya penak. Biasanya omonganmu lak ya ngono to, Ndra. Nggih, Gusti. Nggih. Iki kok miyak-miyak para barisan nang krawitan yo nopo? Kula niku dipun utus kalih Gusti Ratu Mung Ceketi. Terus kawula tindak mriki ngaturi panjenengan. Terus sekalian dipun aturi tindak datang kraton. Wah, berarti kados. Kenduren berarti, Gusti. Mboten kenduren. Nopo, Temenggung? Pancaah. Wah, iku cukup kula mboten semrepet iki. Dadi semrepet iki aku. Oh, mboten semrepet. Dadi aku ditimbali nang kraton. Dina iki dikon sowan nang kraton. Nggih sak menino. Loh, sak menika. Wis, Temenggung kok pating pecot ta. Sak menika. Ini, Dro. Iki, Gusti. Awakmu melu peneng omah. Dol. Melu nang omah. Kulo nderek mawon. Nang ngono. Kulo njagi keselamatan panjenengan. Nggih. Mangke menapa njenengan badhe dipun kudo paripeta. Lho, kulo badhe mendel kok. Kudo. Napa? Ya ora udo. Udo wong iki celonoan kok. Rudo. Oh nggih. Wah. Udo paripeta. Ora ora udaran. Wah, ora tau gabungan karo Pak Sis kowe. Nggih. Aku dhewe bingung kok. Wis diajeng nang dalmae ya. Lah menika nek napa-napa perlu nyarter mawon. Lah kowe nggo apa? Ngojek niku. Temenggung kok ngojek iki. Nah, nek ngojek monggo ditumpaki tiyang tiga kados dateng Petung Rata, Gus. Dalam ngojek ditumpaki wong telu. Lah aku tiba ndi? Aja melu. Lampune. Lampu. Mesti wonten ngajeng Endro wonten tengah-tengah. Nah, panjenengan wonten wingipun Endro. Kula nyetut niki. Wah, Gusti Temenggung iki kraton. Lho, gancengan sekawan utawa napa-napa ta? Lho, Gusti Putih disetut dadine yo napa niki. Endro karo Temenggung kok padha ae. Wis ngene Endro aja eling-eling barang sing wis kependem. Perkara ngompre wong telu biyen. Iku urusan sik sejarah jeblok ya. Wis diajeng karya ning kepatihan, aku tak tindak nang kraton. Ya. Temenggung. Endro, ayo melu. Hoi. Wis karya sulamet. Thank you. Nggih, Gusti. Temenggong kunadi. Nggih. Aku urung wungu isih lorek, anu isih turu. Kok kowe wis tekaning kraton apa kowe iku bakti karo aku tenan? Mboten ngaten tok, Gusti. Iya, iya. Nggih kalih bakti. Bakti dhateng Gusti. Iya to. Nggih ngawula dhateng Gusti. Sebalike aku mentolo karo kowe. Maksudnya aku kudu ngrupeni keluarga. Ya, kula sampean dadosaken napa Gusti? Lho, kowe kan ya temenggung uga. Padha wayang air. Ya kabeh wayang kabeh ah, ya. Kowe kok dadi manuk. Manuk pakare gak sedeng ngono kok cekane. Aja akeh sing mrebuk. Rene aku ki ratu sing bujangan, ya toh? Ora duwe bojo, ora apa-apa. Neng kurang duwe jodoh. Kok kaset Gusti? Ya tak kaset nih. Gusti menika umuripun pinten? Aku 58. Dadi rabi 6 tahun mungkin aku rematik. Pun kuat. Iya iya iya. Wonten kula. Kula nika sampun juluk Temenggung. Oh iya. Temenggung kunadi Mandra Guna. Oh. Tunggale Mandra Kedurus. Mboten iya iya. Mandra Trikan. Lah aku ratu yo. Oh suarane serak. Oh. Ratu ora tau heren aku. Bengi ngutus aku. Serak-serak bahasa. Yo yo yo yo yo. Eh, iki aku ngutus Temenggung sing siji jenenge sing Saripah anu Sapari, tak utus sakono nang Kepatian. Roh Kepatian. Dereng Gusti. Sandengi Pulo. Nuwun Gusti. Sapa iki? Nah, menika patene tak sik teng Jabi. Jabi ku apa? Jawi. Oh, jopo. Cuan-cuan Gusti. Iya, iya. Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sandaping bebodo. Ora liwat pujo pangestu tak tampani. Pujo pangestu ku ya tampan ana. Dadi timpongan jenenge kaya. Nggih, kula tampi tangan kula kali, kula petak wonten jojo. Dhateng ritmo karo terus. Ya, ya, ya. Kalau ketahuan itu jajan itu sudah sunyi. Jajan itu jajan. Nah, ini suan kula teng keraton kok malah ditabuhi utung tak teng. Ya, pancennya wis kombinasi. Iya, iya. Awek, yogone ini wis kabeh kok tenar. Kompak. Kompak kabeh. Kabeh itu utang wong. Ngapa? Ini kok, batur ikan ini kok? Kulau kalian batur kulon. Oh, karo sopo. Hendro. Aku roca ike. Hendri toh. Hendri. Gusti. Gusti. Gusti. Oh tak kodok entar dadano. Aja men tak niku. Kowe ora ngajeni karo aku. Sapa kuwi, Pate? Niki pembantu. Oh, kula pembantu Gusti tiap. Asmane sapa le? Kula Endro Winal Kiba. Wah, jupo cah ganteng kuning. Oh, bolote. Gak tau adus. Bolot. Iya, iya, iya. Kula ngaturaken sungkem pangableket iki. Iya. Bekti. Nggih, nggih. Bleket iki. Bekti. Bekti. Lekat-lekat. Entah DCI. Entah DCI. Ngomong-ngomong. Menawi wicanten diatur umien. Kulo ngaturaken sembah. Panah peti. Dibleki selagi. Selagi ini kumakulong. Iya. Ya. Menderek saking ringking Gusti. Hendro, saiki lumeng sero tekaning ngene pate. Saiki dar-darok. Iku mang. Iki Temenggung kunadi. Sakit kula tumbas? Loh. Iki sering bon-bonan remo. Bun janjangaken Gusti. Tapi gak duwe patean mun. Wonten wigatos napa ngantos nimbali ingkang patih. Sapermu ning kraton kene ora liwat aku bakal njaluk tulung karo sliramu teh. Kadene keraken ulem-ulem. Oh. Aku wis winginane. Iki karek 20 sapari sing durung. Tapi krungu kabar, ulem-uleme 150 sing teko mek loro. Duwe gawe tekor 6000. Ojo pringisan. Kulo siapam sedoyo. Riamun pun siap. Iya, iya, iya. Ya, pandung aku eri ya, tanpa nono, muka-muka kue kanti wiljung. Selamat. Terus, wonten wigatos nopo? Patih, inggi. Aku lak dulu kaulo cilik neng keraton kene kabeh, soro uripe. Ingin menopo? Sebab becak kabeh. Oh, lah ini ku pendamelan. Iya, iya. Wonten nopo-nopo? Orang bop, orang bop, bop, orang popo. Cuma penyakitnya tambah suwe tambah akeh. Esok lorot sore mati, sore loro pagi hari juga meninggal. Oh, menika keterak keblek. cek terak begeblok-geblok. Macam, wonten jauh nopo. Aku oleh wangsit mambeng iku. Nggih. Malah rong piring. Niku bangsit. Oh iya. Wangsit. Nggih. Aku bisa nulung kawula kok cilik kabeh ning kudune kowe kudu nulung karo aku. Nggih. Golek jamu tengah ngalas utawa ning guwa sing maksude nang gunung Sremet. Sremet apa? Nggih, Sremet. Heh, Sremet. Gunung Sremet golek jenenge celeng sing sisik emas. Emas celeng. Oh, nyambek, katon nyambek. Sanes. Apa? Semut sisik emas. Trenggiling. Wah, trenggiling sisik emas, Le. Sampeyan kok menjam-menjam. Ya, trenggiling sisik emas. Oh, ngaten. Yo, yo. Lek pancene iku kinabulan kowe bakal oleh pahala, yo. Sapa sing gawe urip? Mending munggah pangkat, munggah pangkat, kowe lak patih. Nggih. Tak jadekno iso patih. Patek. Lah kok malah mlorot? Yo dadi apa kena urusan pangkat nika kula manggaken. Perjuanganmu dhisik. Kewajiban kula badhe kula ayahi. Menawi kula wangsul mboten beto trenggiling sisik emas dos pundi? Oh, lek perlu tak perjayane kowe. Aja bali-bali nang kraton lek ora nggawa sisik trenggiling emas. Pungaten. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Tak idoni, anu tak ideni ya. Tak ideni. Ratune, drah ratune kurang ajar. Tapi si, anu malah ame didoni. Ini si ditonyo ratune. Oh, ora-ora, tak ideni. Kiramu melu aku apa ning kraton kene? Kula tetep nderek bebedak. Bebedak nyekel Trenggiling. Sisik Mas, sisik Mas. Iya. Wis. Aku menggong. Nggih, nggih. Kakang tumung sapari. Monggo, monggo. Gusti Ratu. Iya, iya. Kula nyun pamit. Sumingkira tak dongakne kaya banyu mili. Pangestu panjenengan kang kula suwun. Mek sitokmu. Pangestu mek sitok. Nah, ingkang kula suwun. Heeh. Mugi-mugi kula ingkang kasil ingkang dados ingkang tugas. Walah, pati kowe ingkang to. Eh, Temenggung. Heeh. Apa ditemenggung? Iya. Menen apa? Temenggung. Dalem. Rene aku iki ya wis kaya ngene pikir aku ora karo-karan. Nggih. Aku. Tak ngelipur atiku ning taman. Iya, semoga semoga kula derek aku. Nggih, nggih. Lho, saka ngopo? Ngopo? Obor Gusti. Lah kula niki jagen wonten kunci. Jagen, jagen. Kelek ngomong ning nggone kraton iki Joko. Oh. Kalau paribasan mebuk kraton iki ora ala palirah teko aku. Balekke wae. Kudu ngerti tanda asmane utawa tapak asane Gusti Ratu Slamet Haryo Jaya Kusuma mangun. Nah. Saiki nang ngene mangune. Mangune bapak iso brek mangune. Mangun nggih. Ya, makun mangun. Makun ya. Ya. Piye kowe surungu ta? Wis. Lah awake iki selaku Blendung. Sing temenggung iki kudu ngugemi perintahe Gusti. Aku tak sare. Tar sare aku wungu. Inggih. Pas mumu aku dahar. Sikatan pun lali sikatan. Senajan ora sikatan ning kemuku gelok. Safari. Nggih, monggo. Sampun kuat. Yo jaga yo, Gum. Kowe jaga kulon aku tak jaga wetan ya. Ora dadi sitok ya, Pak. Lho, ora ngono iki tugas awak dhewe. Bayaran iki nek kowe iki nyambut gawene sukses. Heeh. Dundake. Wong jaga kuwi buta melek. Lah, kok durung mesti mbangun gula kopi. Lho kok sembang gula kopi wonten nggone raten kene gula kopi sembarang wis cemepak. Oh, cemepak. Neng iso tuku. Oh. Wah, cek meneh. Ya ora ana pirang-pirang dina iki sepi. Sementara iki. Gendak endi? Kon sing turu aku seneng lek. Oh, ngono ta. Terus melek kon sing turu. Ya ngono ya kena. Ya, dadi salah situ sing pecah. Aku malah terlalu. Oh, kowe kok melek. Iya, iya, iya, iya. Maaf sing. Ya mari aku balik ngono. Ya aku turu dhisik aku sing jaga. Sak temene sing ngendu sapa iki? Lah, yen iki yang ngemblek kabeh to. Oh, iya, iya. Iya, iya. Ayo, ayo, ayo, ayo. Jaga ning ngarep. Iya. Ayo. Heeh. Gusti, sipate ngabdi karo negara. Eh nggih. Wong ngisor yen diutus wong dhuwur iku kudu sandika dawet. Lho, klen. Sandika angsle. Patuh niku lho, jawu. Lah nggih patuh. Iki wis munggah gunung mudun gunung. Enten gunung pitu niki wae sing diliwati. Cuma aku gunung abang gak tau tepak. Sing abot kula munggah gunung kuning wae. Kon eling-eling nek sukun bali. Iki ngene awakmu aja bali-bali yen ora entuk trenggiling sing wulune emas. Wau enten, wau enten trenggiling. Meneh mlebu esuk. Wau enten trenggiling, tapi mboten ulu emas. Wulu apa? Wulu pecel. Iku jenenge trenggiling wis dipecel iku. Kok panganane iki mong gendinge apa to? Niki wae gending pesisiran Surabaya. Eling-eling aku sik dadi Joko Sampeng. Kalau nanti gending niku singen nalika dadi Joko Tole. Iki lak Joko-jokoan. Tapi mbene iki gawe Joko Taruk. Gusti, ana lek ningali panjenengan saken Gusti. Lesu napa mboten udang dibalik batu. Wah, aku ya krungu. Ucapan ngono kuwi tau krungu. Udang dibalik batu. Maksudnya napa iki? Ya sampun karo Pak Guru wis. Ana maksud sing ora genah. Tapi wong ratu iki oleh Jawa oleh wangsit. Ratu iki mesti temen. Tapi lek ningali wangsit rong piring koyo mamang lho. Wangsit rong piring. Iku mau sing tepak meleset. Ratu ini gak genah kadang-kadang bener kadang-kadang mencelek. Wis ngene ayo padha dilakoni sebab wong yang diutus ya iku lho. Rasane niki gitok kula koyo gulu. Iki sapa numpak sepeda motor? Oh Allah, anakku. Kok koyo cempe kecepet. Jane aku ngerti nak, aku jane ngono eyangmu sendiri. Niki enteng alas kok enten swara bahasa Indonesia. Biyen iku kuliah iki. Ana kartolo karo Endro. Inggih Mbak kok semerep Mbak. Lho, mang lak wis kok kandhani. Cocok wae lak pun sepelan. Wah, wong iki gak genah. Lah enten teng alas ala napa Mbak sampean kok mboten wangsul. Ngene lho nak tolo. Jane aku iki wong is enek di dulu lan iso dulu sing artine aku iki ana swara gak ro rupa gak ana rupa ngerti ya maksude iki sing ana swara gak ana rupa iku radio kok gak ngerti dudu napa mbah kadang-kadang aku yo nyusup nduk wetenge wong berarti niki rempelo nih dua-dua kurang ajar Tantolo aku ngerti tujuamu kon melaku sampai anjok ini iya kalau diutus kare ratu nih mbak iya yang kan matahari terenggiling sing bulu nih mas sing sak mesinnya kon iki duduk wong elek soalnya kon gak onteng-ontengan dibayi sing elek dewe-dewe. Aku ngerti, saya enggak golek iki trenggiling wulune emas, Mbak. Wulune emas. Nggih. Napa enten, Mbak? Nek jane ngono, ora ono nak Kartolo trenggiling sing wulune emas. Lah nek ora ono, ora ya napa? Lah nek kon kepengin trenggiling sing ono wulune emas, nggih. Iki tampan ono. Napa niki? Iki trenggiling. Cuma duduk emas. Napa? Iki trenggiling kayu biasa cuma isane wujud emas aturan dhewe ya apa isane kaya emas. Wah, sing enak disepuaken mau. Awure ya dicet. Lah niki niki napa wonten trenggiling wulu emas iki napa wonten napa mboten, Mbah? Ya gak ono. Sing dibalik iya bener kon bareng bener kok getno ae, Ndro. Wah, lek ngono awakmu ki apa pas kita ya? Roro wis, ya aku mau iso ngekei wasit sing kaya ngoneku wasit itu bal-balan mbah eh? Wasit yang ngatur bal-balan wasit oh iku wangsit wangsit, lah ya wangsit oh sampe wasit oh wong wangsit kok wasit wis aku tak balik. Niki mbah sangu mbah. Gak usah piro sih? Piro? 200. 200 apa? Sewu. Oh nek ngono usah. Kowe yo tak balik mbah. Ngaten pangestune kula suwun. Ilang. Ilang. Oh nemplek lawan. Sampean tumona. Napa? Ana wong sedhik moto duwiten. Bukan ana wong ngono ya butuh duit, Ndra. Kamu ni gelemah. Ndra, nek koyo ngene aku curiga karo Gusti Ratu. Nek Trenggiling mulu Mas juga ana dawuh baik. Ayo saiki yo Trenggiling-Trenggiling iki di chat. Ngerti apa enggak? Ngoten. Ditegesno ya apa karepe engkang Ratu. Temenggung kunaji. Dos pundi Gusti? Kowe aja semelang lan aja wedi. Waduh mboten. Aku wis merentake si Temenggung Sapari njupuk bojone Pati Kartolo nang griyane. Napa griyane? Ana daleme. Oh, kowe ngerteni ana. Dos pundi? Kartolo tak kongkon nang gone Gunung Sremet ngupadi anane Trenggiling sisik emas. Samaring samar gawe ping gawe Gusti. Sakjane ora ana. Kuwi mung pokal gawe ku wae. Oh. Ya toh lek wis Kartolo iku nunggone guwa utawa alas nggih tekaning pati bojone Rondo sing duwe dak ana maneh liyane. Nggih Ratu Wicaksana gedhe kuwasa kok aku iki. Nyuwun Gusti. Sopo iki? Ilang yang rawuh. Wah. Kuwi kang rawuh. Tulah bacaken ki ambek. Yo. Kok dibacakno wong ya gak ana kesuwen ya. Nggih. Ya. Tapi sampun datosaken penggalih, ndak jarenge pun kula ngatur kalepatan. Ya tak tompo ya. Putri sing jenenge Roro Kasim sampun kula beteng ngriki. Heeh. Ning sampun kali dalu kula inepaken teng griyane bebek. Waduh. Kuwi niki Temenggung kurang adil. Tetep niki teng tengawono kedah. Oh, mong nginep wae. Mboten dirasa welas kon. Ning gurung terjadi. Gurung niku nek kali tiyang estri ngoten mboten kerangsapen. Oh. Saiki. Heeh. Kepanggih tiyang ayu monyer-monyer kula nggih. Ora kebimbang mboten. Nek kepepet. Lah kirangan malih nang. Wah, kurang ajar kowe. Temenggung. Kok inepno pirang dino? Morong bengi. Ah, pringisan guyu. Bocahe wis rene, aja pringisan karo watu. Sampun wonten. Bocahe rok apa nganggo kulot? Wonten jeding. Lho, kok rasane wis rumiyen. Oh iya to, ning kraton kok sikil gedibal tekane wono ora oleh. Nek ngono kon konsep dhisik. Nggih. Hei, sabar iki. Dalem kira 200. Kowe perlu gawe balik no 150. Nggih, kula betaya terus 300. Sampun 1.500 repes mawon. Sampun lho. Gawe napa? Pada silet. Dene kok grengosmu iki. Tapi mengko putri niku. Bocah ayu. Siapa Gusti? Roro Kasim iki. Nggih. Apa wis tenan-tenan kowe mantep madhep ning ngene kratone Gumet? Nggih. Dalam jarang mangertos Gusti. Saiki aja mbok pikir sing ora ana. Ya toh senajan awakmu mikira tampo kuno. Delon, kowe ditinggal bojomu Pati Kartolo tambah suwe tambah ayu ora tambah elek. Lah iki kok dangu mboten wangsul bojo kula Gusti. Wulu samaring samar gawe ping gaib. Upu gandrung ning tengahing alas lek pancen liwat jenenge Gunung Sremet dadilan patine. Aja cacak manusa. Kartolo ora tau jamu. Liwat ae keseper kowe, ya. Cacak dadilan patine. Bojo kula matri. Saiki nyoder lho. Mati ya. Oh Gusti. Wis. Kula derek sinten Gusti? Ora ana wong siji liyane aku. Wis to, ngengero aku njaluk apa kowe? Apa njaluk tak entek bandamu? Heh? Kula mboten kagungan napa-napa Gusti. Oh, aku kok iso aku. Apa lagu nostalgia ngono? Apa 5 menit lagi? Oh iya, aku cemburu. Buatan Gusti sedang-sedang saja. Balong pake jumbo ayu kowe bentro lola gender. Kecaman wis kenal, kowe tak cedek ide mancal-mancal. Bareng aku gandrung bakul blek numpuk. Ya. Yo yo ngene rong dino ngapalno aku. Ora duwe gending. Hansip bare. Kunadi, kowe rasa nang kene tuku rokok kowe. Mediun. Mulai gak enak nang ngajuk metu wadi. Yo. Yo yo. Wes seminggu. Piye kowe saiki? Gelem ora? Pundi to kersanipun Gusti Ratu nika? Kowe ora gelem? Kowe ora gelem? Lho. Dadak kowe ora gelem, ora gelem. Oh, oh, oh, mrocot. Waduh, tak saut nek behane tok. Lan, lan, lan, Gusti. Wis padhake kaya sipat e Kartoro. Nggih Gusti. Kanthi wirujeng slamet tanggonmu rawuh ing ngarsaku. Dalan dipun utus kalian Gusti Ratu sakmenika sampun angsal damel. Endi? Lah niku Trenggiling wulune Mas menika Gusti. Lho kok mripate kerok? Wayar niku Gusti. Terus ya ora genah. Eh, niki ora apa-apa wong kali mboten kerok. Iya ya. Endro le nyekel kebacut. Miring. Motone kepotot. Iya iya iya. Wong jampi senajan rupane ngopo, pokoke mandi. Nggih, tak tompo patih. Ora weru kok. Nggih, sak durunge kowe tak parilae karo teko aku karo pangkatmu tak undhake, kowe bakal tak omongi lho. Wonten menapa kowe mas ora ngibit to patih, patih. Mboten nate tilem. Duh, wonten apa? Bojomu sapa jeneng? Roro Kastini. Nggih. Wah, dadak sawangane meneng kurang ajar. Wonten apa? Aku ratu ora dihargani, ora diajeni, ora dihormati. Nyunyah-nyunyuh karo aku. Artosipun apa? Lah dadak dekne lho tekane omahmu, nanggone kraton. Nggih. Lawang kamarku gak tak buka dileboni atik sarungan tok ngono. Tak kurang ajar iku jenenge. Loh, Kang Garong niku sini gandrung karo aku rebi pek gak apa rokok. Sampai garwa rokok aku moh aku. Dadi ingkang tresno menika garwa kula. Iya dudu aku padha kenal aku ku guru TK 6. Dadak kateng rebut aku si Roro Kastini. Menika saestu. Tumindak ra bener lek gak pertakoke karo iku jenenge temenggung. Oh, kurang ajar jajan. Temenggung sabari karo si Kunadi. Saiki Kartolo wis padha budal ngajar sing wedok perbuatan gak bener. Ayo padha ndeleng. Yo nang gone Kartolo kono kepatian. Gak duwe kendaraan. Ayo gendong-gendongan. Kaya aku ngene iki oleh gak seneng ya apa. Aku saiki duwe mantu patih. Patih katik patih lu gender. Lho kok boleh aja kono. Anakku katik ya saiki wis nok nggone kono, rumah saku uripe wis mapan. Aku wis melok seneng. Wong tuwek nek panjene duwe anak, katik saiki ketoke wis mapan. Aku dhewe melok seneng. Cuma pirang-pirang dina iki kok serodok gak enak atiku. Luwe-luwe biasae ora ketang sak ulan rong ulan sambang. Iki kok gak ono kabar kawusanane. Bapak. Lho, sapa iki? Lho, gak ngono kon iki apa? Oh. Nanggone wong tuwa. Gak sungkem kon kok malah nangis iki. Dhisik Pak, aku ngomong entani larane gendeng. Ya ngono aja sampe jambur ya. Lah ngono kon nangis turut dalan iku. Apa? Oh. Ya Pak, aku ana perkara, Pak. Oh, jangan disekel polisi ta. Iya, boleh nyolong PT. Ngawur. Sampai ini kok teko polisi barang. Gak ngono kan kena pekor-pekor apa? Ini lho, Pak. Iya. Gusti Ratu ku kudu seneng ambek aku, Pak. Tapi jangan ngerasi aku. Ratu nindi? Ratu nindi, Mam. Kok sampe? Lah, gak lho Ratu ku nek panjene kon iki wis duwe bojo. Ya ora, Pak. Lah panjene bojoku dibujuki. Dikongkon nanggone Gunung Sremet jarene golek iki apa? Trenggeling sisik emas ngono lho, Pak. Tibake bojoku budal aku dirudo peksa, Pak. Oh, kon jange diprokot, Dok. Lah mangkane, Pak. Aku ditimbali nanggone kraton, Pak, teko kono dadak aku di ujat-ujat. Untung kon gak pretel. Gak ngono nih, mesti ini ratu ku lah yang ngerti nih kau nikin di bojo. Ratu kok ono ratu yang colo bareng. Ya mesti ini ngerti, Pak. Tapi ya mbo, wong seneng ambek aku, terus aku melayu iki mau, Pak. Wah, ngesan nih kadek ono ratu belum berabak nih. Jadi ratu mana wisan? Apa tiba ya, Pak? Iku ngono panjang nih, wong gak patah benih. Sampai panik, Pak, ambek ratu nih. Sampai lo ya ratu nih. Sampai lo. Oh, nek kalau cili ya, Pak. Oh, cili? Iya. Tak gajah ini, gelepung. Wani aku. Wani? Wani. Kupingnya ombo. Kupingnya ombo. Ombo tidak kupingku. Oh, ombo. Ombo kan, ombo. Wah, gak wangi, Bek, nih. Mergo kalah tengen. Lah, aku terus jaluk tolong sopo, Pak, nek sampean gak wani, Pak. Wes, gak. Wong aku elek-elek wong tuamu. Nek kon sampai ono kedadian sing koyo ngono aku kudu bertanggung jawab. Nah. Nek gak tanggung jawab, kok kah ning ngoyo? Saiki gondi ratu ini. Taman ku metenteng temen ta? Loh, metenteng tapi saya kempes. Sampai niku Pak, Pak. Lah iki bojoku gak ngerti, Pak. Nek aku dirudo peksa mbek ratu ini. Oh, gak ngerti. Gak ngerti. Ya apa nek ngongkon ndang sikon goleki. Lah sampean gak ro, Pak, ngene Gunung Sremet iki. Gunung Sremet. Sremet. Nek Sremet gak ro, nek Sremet Sremet terus. Iku wong mulut, Pak. Kok kan niku? Sabar. Ya ya aku ngerti sabar. Yuk. Moro tuwa kula ngaturaken kelepatan. Ngomong apa aku? Sampai ini kalau diaturi lepet. Oh, ya kan gak mau nangguri kono. Oh, jadi ini cara Jawa ini kasarannya jaluk sepura. Iya, kalau nyun pangapunten menangkan kelepasan. Oh, sungkem. Sungkem pula, konjuk. Ya, gak apa-apa. Jaluk sungkem saya gak apa-apa. Sorry aja, gak usah. Sampai sama madetung pula, tak, Pak? Lah, rumah sama aku madet. Nang jokor lah, Bapak pocong, aku. Ini sih, ini moratu aku. Omong-omong. Sama ini ayu. Apa? Bapak ewek Semar. Semar tapi lah, jik gagal. Uang gak jilat nak kayak Semar. Iki siapa? Pembantu pulau. Pulau buru. Oh buru. Kau saya ngedusi anak sampean pulau. Dah apa anakku kok dusi tu? Niku nyepak-nyepak kening lho, Pak. Oh nek nyepak iya oleh. Tapi aja kan dusi. Kau nek katanya ngedusi gak kena anggon. Kau ngedusi kira ya wakowo. Kerek ini ku yang tresno kali kulo, ngoten lho. Untung kok kerek-kerek. Tadi kok gawon di lereng ae. Gak ngono. Iki apa bojomu moro-moro nangis? Ngeten, Pak. Iya. Kulo ngenten kepatan yen pangapunten. Kulo badhe wonten urusan kali bojo kulo. Iya, iya. Nggih, nek wonten kekasaran kulo nyuwun pangapunten. Heeh. Ya, jeneng. Nggih, Kang Mas. Terus karepmu piye? Tak tinggal jodoh karo Gusti Ratu malah awakmu menyang kraton kok kudu seneng karo ratune terus karepmu ya apa heh oh Kang Mas menika lepat Kang Mas sanes kula yang remen ning Gusti Ratu piyambak ingkang rudha peksa kelan kula Kang Mas apa bener inggih saestu Kang Mas wis omonganmu ora kentak percaya mah lho Pak ngono kon kok loro ngantem anakku salah apa sing ngantem sinten wong bokongku dhewe lho aku jane ya wis seru tapi tak gawe ngono sampean kudu eling udang di balik batu kok ngono ta tapi gak percaya apa sebabe adoh teko kepaten nganti kraton yen pancene gak karepane bojoku seneng karo ratine wis to ora muin kok ora muin ora mungkin ora mungkin ya ora muin jenengan tindak datang Gunung Sermet niko kula dirudo peksa kelan Gusti Ratu Kang Mas. Wis ora percaya. Nah blek bokong meneh. Wis ngene. Aku iki izin. Yen bojone Fatih nganti nglamak kepin dirabira itu izin, berarti wong wedok ora ngajen wong lanang. Kowe bakal tak perjayani. Wis pun kita Kang Mas. Aku tega karo kowe. Kula mboten lepat sak estu kok Kang Mas. Kudu mati sebab kowe isine senang aku, he? Payo apa Pak mati ya, Pak? Tuh wong jenenge anak nek kon dipateni aku ya gak mentolo. Ngono lho, pengarane anak. Cok, sepuro entah wong ngono ete. Pak, jangan kok sesok yo napa iki. Kan gak ana eleke wong kon iki mantuku luwih tuwa aku. Wis sak ngene. Muka semua apa? Dudukno kebeneranmu. Nek awakmu bersih utawa ora? Dudukno nak. Sak estu panjenengan badhe merjayani kula Kang Mas. Heeh. Nggih, sak derenge kula pejah Kang Mas. Kula badhe pasang diri. Apa? Menika wonten toya. Heeh. Ono kula mboten mentala dening bapak. Sampe nek kadhe mati mboten perlu ten Wonogiri Gusti. Wonogiri Gusti Solondra. Pasang diri. Pasang diri. Pasang tengen ngono lho. Terus Bapak sampean lo jaten mburi kula asuwe, Mas. Jandra, wis jange kelangan aku. Aja diploro bapakku. Wis pasang girine piye? Heh. Menika wonten toya, Kang Mas. Banyu putih. Inggih. Terus sampurna dawet. Pak. Apa? Jenengan iki gak tanggung jawab malah ngerusih. Sampeyan titeni lek anak sampeyan iki memang wong sing bersih. Iya. Tak tengelane. Yo, Pak. Banyu putih iki. Tak sekene. Sampeyan sakene nek banyu iki putih iki dadi butek. Ateges aku salah nglakoni serong, Pak. Tapi lek tetep putih, banyu iki tetep bening putih. Berarti aku bener, Pak, tidak. Mati mergo aku. Iya, konco. Gak iso nangis aku. Tak ngono nek arek lho. Hendro. Nggih, Gusti. Hendro. Nggih, Gusti. Duh, ketiwas, Hendro. Jadilan pagi, sak marini garwaku tak percayani. Tak delok banyu kok tetep bening. Ateges iki pokal gaweni Gusti Ratu. Kula lakon ngomong balak-balik, udang dibalik batu. Iki kisah sing kok udang dibalik batu terus. Nah, Pak, kula ngaturaken kelepatan. Ateges bojo kula niki teman-teman mboten tresno kalau Gusti Ratu. Sing kurang aja niki Ratu. Pak, sampai nuripaken malih bojo kula, Pak. Panjenengane menungso gak luput tekok salah. Terus sampai ngus teketi. Kok teketi? Apa? Panjenengane aku elek cicik duwe cekelan. Cekelan apa? Mbokmu cuma wis mati. Ngene. Iya. Elek-elek aku iki duwe cekelan. Katik bojone, bojomu iku ya gurung wis dine mati sik sak jabane pasti. Kesabapan. Wong aku kesabapan kados glelep ngene. Ya nak, kasini. Kon durung wayahe mati nak. Urip. Yo, kok koyo wong obat. Uripe koyo wong obat. Gritu. Apa iku mau abane, Pak? Arek playon. Ya den. Kang Mas, iki kasus pundi Kang Mas? Notol lek sliramu iki tresno karo aku. Dadi sing gawe pokal gawe Gusti Ratu. Iki saestu Kang Mas. Ngene aja kesuwen. Hendro. Nggih. Kanjeng Papa. Halo Papa iki dhewe sirahe bocah iki. Nggih, niku nggih. Pun pangestu panjenengan kula suwun, kula tak tengkraton. Kula abrak-abrike Prabu Slamet. Iya, Nak. Keriwikan grojokan cilik kawitane gedhe sing mburi. Nggih. Keriwikan grojokan suwe dadi dam. Ya to. Kula nyumpetno mboten sekecok. Bareng aku ndelok si Kartolo mlayu uber sing wedok bajak ning omahe ora ana. Lho. Kan juga torop wabe lambung. Dadi wong bowo gak ketok blas. Oh, yo. Lah saiki lek pancene si Kartolo kaya ngono ya ben golek bocah putri sing ayu. Lho, jodoke karo aku. Kowe njaluk apa keturutan, Ri? Nek Kartolo mboten trima akan dhewe. Duh alah enteng. Suwes mijet weranti. Nggih. Ora ranti kon. Ranti mumpun dipegat sing lanang. Ha, iya bener. Nggih. Ora ranti, ranti. Di ngrandekan. Wis dicampuri. Rantimo Gusti. Ya. Dadi ora kesuwen karo karo empate aku duwe panguwasa ratu kok. Wong nggih pangabeng ijo-ijo. Lha yo sapa iki? Para tumunggung kabeh. Aja wedi. Yen critane kowe iki mbelane wong bener aja wedi. Wong salah aja dibelani. Tak jabel basaku. Oh jabel gak apa-apa wong basa ae. Pepen. Ono, sita jam mikir. Ono juga ni kuna api kok. Mikir kau je. Kau api kelakuan. Kedua ni api. Nek ono gawe pokal gawe, gawe gawe kau ngomong munggah nang gunung Sremet, golek Trenggiling sing sisi emas. Gila sini bulu masih kurang ono. Jawa mbah sing menewisi aku. Kau ono ikut pokal gawe mu. Mbah mu tu gosip bos. Goroh tak isi ni kau. Ojo kontol dia nak no jandang, jandang dia nak no. Lepok. Yes, pokok jarak apa pokok muni. Kata lapo si Pateh kwe. Ratu. Sajai kok metiti kwe. Awakmu kudu nyontoni sing bener. Loh, tak contoh. Dadi wongku jok nyontoni sing salah. Lek ratu ni salah, sing nisar melok salah. Ya jelas kok. Jelasnya kwe kepingin ngerebut bujuku. Loh, dadi wes. Tumomo kaya ngono. Baru ngerti kwe. Lek buju merpak pek buju. Eh? Oleh para. Wes gini. Yang nisar ngelangkai. Kaya ngetegak. Langkai apa? Ngomong kowe. Langkai tertek. Urung dibangun kok. Langkai balung iki lho. Balung-balung. Kembung-kembung. Langkai bangkene patih. Iso awakmu ra bujuku. Lah ngelangkai liyane akeh kok ngelangkai buake ambune ra enak kok. Ayo, wani mbakku. Apa musim tak wedeni? Matani kowe. Cara apa sih mulu? Eh, ayo, pokoknya ngetok kayu modelnya. Satu, eh, ayo bukan jadamu, lo paten nih kan? Duru, duru mancing. Wes ri, tetap lakukan dulu. Oh, kau itu. Saman, pecah kau ini. Yo mati ya. Nah, saman pecah kau tawar war. Iki mancing buri aku rojo. Anu bingung aku. Iya, kali kan skenario ini gak cocok. Kau mau ngadeg-ngadeg lo? Kau mau ngadeg-ngadeg lo? Kau ngadeg-ngadeg lo? Kau ini apa sih? Kenapa, Pak? Dino ini sih aku gak tada hameling. Oh, gak tada hameling. Kan dikali, tak? Loh, sampai ini... Loh. Iya. Loh, Dino ini... Dino ini kita gak kaya ini apa sih? Kelimpuan. Loh, taruh apa apa? Loh, ini bawa, tapuannya bawa. Kok gak ketamu, tak? Wih. Loh, iya. Lagi kerawin tani sih ngelompok temen ini. Loh, kok banget kerawin, kembali peroto. Loh, iya. Ayo, jarang jati ya, Pak. Tani jarang jati, jantan sih keliru. Jatuh, bukan loh, wis jam piro iki? Waduh iya, jam setengah rolas jan. Kowe iki apa sih? Kok ana para esuk malam ri kawur kon niku. Lho adol iki. Wong critane jeneng dadi tugel mawon nggih. Lho, karus karo. Ya sembarang kok kena-kena wis. Iya, sampe dingek. Lho, aku tak gelem dingek nek gawe bareng kon. Bareng. Iya. Slamet apa? Sabari. Heeh. Kunadi. Sabari. Sabari Mandendra kabeh. Kabeh krawitane. Iya. Saiki trek iku bane mbledos. Ya terus gamelane. Enake, gamelane nduk kono sono. Lha kok gamelane. Sing digawe kok nduk ngarep ae nduk mburi. Nah. Ayo maraton. Wah.